Ukhti muslimah, untuk menggapai hidup bahagia bersama suami Anda tercinta, di antara pesan-pesan Nabi Muhammad SAW kepada para ukhti muslimah, di antara pesan Nabi Muhammad SAW kepada para istri, yang pertama, hendaknya para istri bersyukur terhadap pemberian suami. Apapun pemberian suami yang berikan kepadanya, hendaknya lisannya senantiasa mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Jika suami memberikan kelapangan rizki padanya, maka ia ucapkan Alhamdulillah. Ia terima dengan lapang dada, ia bersyukur. Jika suami memberikan kepadanya harta atau nafkah hari itu sedikit, maka ia pun mengucapkan Alhamdulillah. Lisannya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uriitun nar fa iza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna." Diperlihatkan kepada saya api neraka. Ternyata kebanyakan penghuninya yang paling banyak adalah wanita. Disebabkan mereka ingkar. Qil, ayakfurna billah? Ada yang bertanya, apakah disebabkan karena mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yakfurnal asyira wa yakfurnal ihsana. Mereka ingkar kepada suami dan mengingkari kebaikan. Law ahsanta ila ihdahunna dahara. Bila engkau berbuat baik pada salah seorang dari mereka sepanjang masa, summa ra'at minka syai'an kemudian ia melihat ada sisi kekurangan pada diri engkau, qalat ma ra'aitu minka khairan qat, maka ia akan mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikanmu sama sekali. Hadis riwayat Bukhari. Imam Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, di dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwa mengingkari suami dan kebaikannya termasuk dosa besar, karena ancaman api neraka terhadap suatu perbuatan menunjukkan bahwa amalan tersebut termasuk dosa besar. Para pendengar yang budiman, sebagai nasihat pada para ummahat, sebagai nasihat pada para ukhti muslimah, sungguhnya ketika seorang istri berbuat terima kasih kepadanya, terima kasih kepada seorang suami, tidak hanya lisan saja, namun juga dengan perbuatan. Hakikat terima kasih, hakikat bersyukur tampak pada pergaulan dengan seorang suami. Ketahuilah bahwasanya berterima kasih pada suami Anda mempunyai beraneka ragam bentuk, memiliki bentuk yang bermacam-macam, memiliki bentuk yang bervariatif. Saya berikan contoh adalah, Anda berterima kasih pada suami Anda karena suami Anda telah menolong Anda untuk menjaga kesucian Anda. Dengan apa? Anda dinikahi oleh suami Anda. Ini merupakan karunia besar. Betapa banyak perempuan-perempuan yang belum menikah sampai saat ini. Sudah berusia lebih, jodoh tak kunjung datang kepadanya. Bahkan di antara mereka yang tidak menjaga kehormatannya, kurang bisa menjaga kehormatannya karena tidak ada suami di sisinya. Anda ketika ada suami di sisinya, pandangan Anda terjaga, kehormatan Anda terjaga, suami senantiasa memberikan nasihat kepada Anda, maka hendaknya Anda berterima kasih padanya. Anda hendaknya bersyukur padanya. Di antara terima kasih pada suami adalah hendaknya Anda berterima kasih karena suami telah berinfak kepada Anda, telah memberikan nafkah kepada Anda berupa, yang pertama, pakaian. Anda diberikan suami Anda berupa pakaian yang indah, pakaian yang menarik. Bahkan mungkin setiap tahun minimalnya satu pakaian. Betapa banyak manusia, betapa banyak wanita yang mereka susah untuk membeli pakaian, tapi Anda diberikan pakaian oleh suami cinta Anda. Anda juga hendaknya berterima kasih. Kenapa demikian? Anda hendaknya harus bersyukur. Kenapa demikian? Karena suami Anda telah memberikan nafkah makanan kepada Anda, sehingga Anda duduk manis di rumah. Kemudian Anda santai ria bisa mendapatkan nafkah berupa makanan. Yang ketiga, tempat tinggal. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada Anda. Anda diberi tempat tinggal oleh suami Anda. Baik tempat tinggal tersebut sifatnya masih kontrak misalkan. Ini enggak masalah, luar biasa sekali. Coba lihat banyak sekali orang yang bertempat tinggal di bawah kolong jembatan. Tapi Anda disiapkan oleh suami Anda dengan persiapan yang bagus. Anda memiliki tempat perlindungan. Para pendengar yang mudiman, Anda juga berterima kasih pada suami Anda. Betapa banyak, betapa sering, betapa tak hidung jika suami Anda pulang berpergian memberikan hadiah kepada Anda, atau ketika waktu-waktu tertentu suami Anda memberikan hadiah kepada Anda. Oleh karena itu, hendaknya sebagai seorang istri banyak bersyukur kepada suami, banyak bersyukur terhadap pemberian suami, banyak berterima kasih terhadap apa yang suami berikan kepada Anda. Bukannya cemberut, bukannya mengerutkan kening ketika misalkan suami sehari biasa memberikan jatahnya 30.000, kemudian satu saat karena ada suatu hal suami mengurangi jatahnya menjadi 25.000. Jangan cemberut. Nah, ketika jatahnya dikurangi 5.000 karena keperluan yang sangat penting pada diri suami, katakan kepadanya terima kasih, katakan kepadanya jazakallah khairan katsira, terima kasih banyak, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Anda dengan kebaikan yang banyak. Ucapkan kepadanya alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah hadis yang mulia ini, la yanzurullah ila imra'atin, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat seorang istri. Seorang istri yang bagaimana? La tashkuru li zawjiha, yang tidak bersyukur kepada suaminya. Wa hiya la tastaghni anhu, padahal ia sangat butuh kepada suaminya.